الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-52 dan setelahnya dari surah Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, Kul katakanlah wahai Rasul kepada mereka, orang-orang munafikin. Baik. Yang banyak-banyak alasan untuk tidak ikut perang ketika diajak berperang ada saja, dan mereka dengan alasannya itu adalah kedustaan, dan mereka adalah para pendusta. Allah mengatakan wallahu ya'lamu innahum lakadibun, mereka itu adalah para pendusta. Kalau ada yang didapatkan oleh kaum muslimin berupa kenikmatan, maka sangatlah menyengsarakan mereka. Tapi kalau musibah yang menimpa kaum muslimin, mereka pun sangat bergembira. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Qul hal tarabbasuna bina?" Sampaikan kepada mereka, tidaklah apa yang kalian tunggu dari kami, wahai orang-orang munafikin, illa ihdal husnayain. Kalian tidak menunggu dari kami kecuali satu di antara dua kemungkinan yang baik. Dua-duanya baik. Ihdal husnayain. Dikatakan oleh para ulama kita, dua kebaikan itu adalah mati syahid atau hidup mulia. Mati syahid dengan surga yang Allah berikan, dan hidup mulia berupa kemenangan dan ghanimah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Demikian juga pahala yang besar. Tidak lain dari itu. Illa ihdal husnayain. Wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakumullahu bi'adabin min indihi aw bi'aidina. Adapun kalian, kami menunggu dari kalian bahwa kalian akan ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menimpakan azab kepada kalian di dunia ini sebelum akhirat. Au bi aidina, atau Allah menimpakan kehinaan dan kerendahan untuk kalian melalui tangan-tangan kami, yakni kita berperang atau tabarakallahu bikum. Atau kami menghukum kalian, menyikapi kalian, wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakumullahu bi'adabin min indihi aw bi'aidina fatarabbasu, maka silakan kalian menunggu, karena mereka menunggu, yang mereka tunggu adalah kejelekan-kejelekan. Barakallahu bikum. Sementara yang ditunggu oleh kaum muslimin adalah kebaikan-kebaikan. Tarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Silakan kalian menunggu-nunggu, dan kami pun menunggu-nunggu. Cuman yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang kufar, yang ditunggu-tunggu oleh orang munafikin adalah kejelekan. Sementara yang ditunggu-tunggu kaum muslimin, kaum mukminin adalah kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul anfiqu taw'an aw karah." Katakan kepada mereka wahai Rasul, kepada orang-orang munafik ini, Anfiqu tau'an aw karha. Silakan kalian menginfakkan harta kalian dalam kondisi tau'a, rela, aw karha atau terpaksa. Apapun kondisi hati kalian ketika memberi, berinfak, la yutaqabbala minkum, tetap tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innakum kuntum qauman fasikin, karena sungguhnya kalian adalah orang-orang yang fasik. Fasik artinya orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang mereka infakkan, karena mereka juga berinfak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk berinfak. Baik. Maka kaum muslimin berinfak sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Yang miskin, yang tidak bisa memberi kecuali segenggam dua genggam gandum atau korma, itulah yang mereka infakkan. Yang sedikit agak diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun membawa lebih. Bahkan ketika ada orang yang tidak bisa memberi karena tidak ada sesuatu, padahal Rasulullah mengajak berimpak semuanya, maka mereka pun datang ke pasar untuk menjual jasa sehingga bisa mendapatkan uang-uang receh yang dengannya mereka tetap berimpak. Cuman yang namanya orang-orang munafikin, tidak ada yang lolos dari apa? Dari komentar miring. Kalau ada orang yang membawa sedekahnya, impaknya banyak, dia pun mengatakan, ah ini riya saja nih. Riya saja ini dia membawa banyak hartanya. Giliran ada orang membawa harta yang sedikit, dia pun mengatakan, ah Allah tidak butuh dengan sedekah yang sedikit seperti ini. La haula wa la illa billah. Lah terus bagaimana? Cuma itu yang dipunya. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak memandang sedikit banyaknya. Tapi yang adalah keikhlasannya. Barakallahu fikum. Yang ditengok adalah ikhlas. Ketika kita berlaku ikhlas dalam beramal, maka insyaallah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka orang munafikin ini tidak pernah mereka berlaku ikhlas. Baik. Mereka semuanya ketika beramal mereka penuh pamrih, riya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka setiap melakukan amal-amal yang nampaknya itu adalah kesolehan dan ketaatan, mereka pun melakukannya dengan riya, pengen dianggap, pengen diakui. Baik. Sehingga sholat yang paling berat bagi mereka adalah sholat isya dan sholat subuh. Karena waktu itu masjid tidak ada penerangan, tidak ada lampu. Jadi tidak ketahuan siapa-siapa yang hadir dan tidak hadir di waktu subuh dan di waktu isya. Karena tujuan mereka hanya sekedar untuk diakui dari keberadaannya, ya pada saat subuh ya dia tidak akan bakal datang karena tidak dilihat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afdalus salati 'alal munafiqin salatu al-isya wa salatul fajr." Dua salat yang paling berat untuk dilakukan oleh orang munafikin. Baik. Walaupun terbangun mereka, tapi mereka tidak mau karena tidak kelihatan. Karena tujuannya memang untuk dilihat. Kata Rasulullah SAW, "Law ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa." Seandainya mereka mengetahui keutamaan salat di dua waktu ini yakni isya dan subuh, la'atauhuma walau habwa. Niscaya mereka akan tetap mendatanginya walaupun mereka dalam kondisi merangka-rangka. Siapa di antara kita yang mendatangi sholat dalam kondisi merangka-rangka? Tidak ada. Barakallahu fikum. Tapi karena saking besarnya pahala dan keutamaan yang Allah persiapkan untuk orang yang salat isya dan salat subuh. Niscaya mereka akan mendatanginya dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Cuma karena ini adalah bentuknya pahala dan keutamaan, ya orang tidak peduli. Tapi seandainya saja diumumkan siapa yang mau datang sholat subuh, setiap sholat subuh, tidak usah sholat-sholat yang lain, sholat subuh saja. Setiap sholat subuh dia diberi, akan diberi 100.000 rupiah. Siapa yang datang sholat subuh akan diberi 100.000 rupiah. Engkau akan mendapati masjid-masjid penuh dengan orang, sesak dengan orang. Subhanallah. Baik. Cuma karena barakallahu fikum, janji Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pahala dan keutamaan, banyak orang tidak peduli. La haula wa illa billah. Kita tengok apa yang menjadikan mereka, orang-orang munafik ini, tidak diterima sholatnya, tidak diterima sedekahnya, infaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima napakah-napakah mereka, impak-impak mereka, pemberian-pemberian mereka, sedekah-sedekah mereka, kecuali karena mereka kafir. Itu yang menghalangi untuk diterimanya amal-amal soleh mereka. Amal soleh nampaknya, tapi tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik ini nampaknya saja bahwa mereka beriman, muslim mereka, tapi hati mereka hati kufar. Tidak ada yang menghalangi untuk diterimanya amal soleh mereka, sedekah-sedekah mereka, kecuali karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Wala ya'tuna sholata illa wahum kusala. Mereka pun tidak mendatangi sholat, tidak melakukannya kecuali dalam kondisi malas. Jadi, itu pun mereka riya. Yura'unan nas illa wahum kusala. Wala yunfiquna illa wahum karihun. Dan adapun nafkah yang mereka berikan, infak-infak yang mereka berikan, tidaklah mereka berikan kecuali karena terpaksa saja. Mereka tidak pernah berharap pahala karena mereka tidak percaya. Barakallahu alaihi. Mereka tidak yakin, sehingga apapun yang mereka lakukan tidak dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sholatnya, mau sedekahnya, mau impaknya, mau jihadnya, mau apapun, tidak ada. Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman kepada Rasulnya. Tidak ada. Mereka tidak membangun amalnya di atas iman, di atas takwa. Sementara itu adalah suatu yang mesti. Barakallahu. Walaupun mereka syahadat terus. Orang-orang munafikin syahadat, bahkan mempersaksikan syahadatnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Innaka la Rasulullah. Kami mempersaksikan ya Rasulullah bahwa engkau betul-betul adalah Rasulullah. Mereka mempersaksikan syahadatnya, tapi tidak diterima. Karena mereka mengucapkannya bukan di atas iman. La haula wa illa billah. Jadi perlu kita hati-hati bahwa setelah orang menyatakan syahadat, bukan berarti ikhlas. Sudah ada jaminan terus-menerus dalam kondisi seperti itu. Nah, syahadat bukan ucapan yang hanya sekedar diucap begitu saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi harus dipahami, dimengerti, dijalankan keharusan-keharusan la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Barulah orang bisa mengambil manfaat dari kalimat syahadat itu. Kalau tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, tidak menjalankan keharusan-keharusannya, ya sama seperti ini orang-orang munafikin. Mereka mengucapkan syahadat, tapi mereka tidak paham artinya, tidak tahu maknanya, dan juga tidak menjalankan keharusan-keharusan la ilaha illallah. Akhirnya mereka tetap dicap kufar dan dibangkitkan, dikumpulkan bersama dengan orang kafir, wal'iyadu billah. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tunjuk kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.